أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى kemudian الإمام البخاري رحمه الله تعالى melanjutkan قال باب شماتة الأعداء باب شماتة الأعداء باب قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب شماتة الأعداء باب tentang شماتة الأعداء والشماتة الفرح بمكروه الغير الشماتة الفرح بمكروه الغير أو العدو ini makna شماتة bergembira dengan kejelekan yang menimpa selain dia atau dengan bahasa lain bergembira dengan kejelekan yang ditimpakan kepada musuhnya, kepada lawannya. Seorang musuh yang bergembira dengan kejelekan yang ada pada lawannya. Ini makna syamatah. Syamatatul a'da. Syamatahnya para musuh-musuh yang dimaksudkan adalah tadi. Ketika musuh-musuh melihat kejelekan yang menimpa lawannya, maka mereka bergembira dengan hal tersebut. Ini disebut dengan asy-syamatah. Maka Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu syamatatil a'da. Beliau rahimahullahu taala membawakan bab ini libayani ahammiyati ta'awudz billah subhanahu wa taala min syamatatil a'da. Libayan ahammiyati ta'awudz billah min syamatatil a'da. Beliau rahimahullahu taala membawakan bab ini dalam rangka menjelaskan ahammiyati ta'awudz billah, pentingnya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syamatatul a'da. Dari syamatat al-a'da, yang sudah kita ketahui makna syamatat al-a'da. Karena mereka atau al-adu, musuh-musuh kaum muslimin, di samping mereka terus-menerus memiliki makar dan juga terus-menerus mencari celah untuk menimpakan kejelekan kepada kaum muslimin, mereka di samping itu juga mereka suka atau bergembira dengan musibah dan juga bala yang menimpa pada kaum muslimin. Maka rasa gembira mereka, musuh-musuh Islam, dengan musibah atau bala kejelekan yang menimpa kaum muslimin, ini disebut dengan syamatat al-a'da. Ketika mereka melihat kejelekan pada kaum muslimin, kemudian mereka bergembira. Maka Imam Al-Bukhari membawakan bab ini dalam rangka ingin menjelaskan bahwasanya pentingnya meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syamatat al-a'da. Wa ta'awudz ay al-iltija'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wal-i'tisam bihi. Jadi Al-Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan bahwasanya pentingnya at-ta'awudz billah min syamatatil a'da, wa ta'awudzu huwa al-iltija'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wal-i'tisam bihi. Li'anna al-amra biyadih. Li'anna al-amra biyadih. Fahuwa al-hafidhu wa huwa al-waqi wa huwa al-kafi subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meminta atau al-isti'adah billah min syamatatil a'da. Maknanya adalah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua perkara ada di tangannya subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-hafidh, al-waqi, al-kafi. Satu-satunya zat yang akan memberikan penjagaan dan juga memberikan kecukupan kepada hambanya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ini makna atau dalil yang menunjukkan bahwasanya wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memegang seluruh perkara, fahuwa al-hafidhu wa huwa al-waqi wa huwa al-kafi. Ini makna atau kesimpulan dari bab dan juga apa yang dimaukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qadha' wa shamatati al-a'da'. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu min su'il qadha' wa shamatati al-a'da'. Jaa fi ba'd ar-riwayat, dalam riwayat lain disebutkan, atau hadis ini dalam riwayat lain disebutkan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadh min su'il qadha' wa shamatati al-a'da' wa daraki asy-syaqa' wa jahdi al-bala'. Kana yata'awwadh min su'il qadha' wa shamatati al-a'da' wa daraki asy-syaqa' wa jahdi al-bala'. Arba'atu umur kana yata'awwadh minha sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat lain empat perkara yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat hal tersebut. Kana yata'awwadh sallallahu alaihi wasallam min su'il qadha'. Yang dimaksud dengan al-qadha' di sini adalah al-maqdi. Yang dimaksud dengan al-qadha' adalah al-maqdi. Amma al-qadha' alladhi huwa hukmullah 'azza wa jalla wa amruhu subhanahu. Amma al-qadha' alladhi huwa hukmullah 'azza wa jalla wa amruhu subhanahu wa ta'ala. Fasu laisa ila Allah wasyarru laisa ilaihi subhanahu wa ta'ala. Assu laisa ila Allah wasyarr laisa ilaihi subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz min su'il qadha', meminta perlindungan dari su'al qadha', jeleknya al qadha'. Tapi yang dimaksud dengan al qadha' di sini adalah al maqdi. Bukan al qadha' yang mana itu bermakna hukmullah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun al-qadha' yang dimaukan atau yang bermakna hukum Allah subhanahu wa ta'ala, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka as-su' dan juga as-syar, kejelekan, tidak dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semua hukum Allah, semua qadha' Allah yang bermakna hukum Allah, ketetapan Allah, semuanya baik, tidak ada kejelekan di dalamnya. Tidak ada kejelekan padanya. Maka yang dimaksudkan di sini adalah al-maqdi. Al-maqdi alladhi huwa makhluquhu al-munfasil. Al-maqdi alladhi huwa makhluquhu al-munfasil. Yang dimaukan dengan al-qadha di sini adalah makhluk yang dikenakan keputusan tersebut, yang terpisah dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk yang dikenakan ketetapan tersebut. Karena masdar al-qadha, ya, al-qadha, kalimat ini atau masdar ini, yutlaq wa yuradu bihi al-maqdi. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-qadha. Jadi kalimat al-qadha atau kata masdar ini al-qadha, kadang disebutkan dan yang dimaukan adalah al-qadha itu sendiri, yaitu ketetapan Allah, hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika yang dimaukan itu, tidak ada kejelekan padanya. Tidak dinisbahkan kejelekan kepada keputusan Allah atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang diitlakkan kalimat al-qadha, tapi yang dimaukan adalah al-maqdi, makhluk yang dikenakan keputusan tersebut atau ketetapan tersebut. Maka ini binisbatilahu, binisbah lahu, yaitu makhluk tersebut, dia bisa saja dia melihatnya suatu hal yang buruk baginya. Fayata'awwaz billah minal amr alladhi yasu'uhu husuluhu lahu. Maka makhluk ini yang dikenakan ketetapan tersebut, atau al-maqdi, hadal maqdi, yata'awwaz billahi minal amr alladhi yasu'uhu husuluhu lahu. Maka makhluk ini yang dikenakan al-qadha tersebut, dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan yang dia lihat itu adalah kejelekan. Akan tetapi ketika dinisbahkan kepada Allah, semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala baik. Ini yang dimaksudkan dengan al-qadha. Maka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwaz billahi min su'i al-qadha. Qala wa shamatati al-a'da. Wa shamatati al-a'da. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berlindung dari shamatat al-a'da, yang sudah kita ketahui di awal tadi makna asy-syamatah dan juga apa maksud dari shamatat al-a'da. Wa hadha mawdi'u asy-syahid min al-hadits lil-bab. Di sinilah letak kaitannya hadis ini dengan al-bab. Kenapa Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini dalam bab syamatat al-a'da? Kana yata'awwaz sallallahu alaihi wasallam min syamatati al-a'da. Wal muradu bihi ay a'udzu bika min an yashmat bi 'aduwwi. A'udzu bika min an yashmat bi 'aduwwi. Maksud dari at-ta'awuz min syamatatil a'da, seorang hamba yata'awuz billah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan a'udzu bika ya rabbi min an yashmat bi 'aduwwi. Aku minta perlindungan kepadamu ya Rabb dari min an yashmat bi 'aduwwi, dari perbuatan syamatah mereka atau musuh-musuh. Sudah kita ketahui maknanya di awal tadi, syamatah yaitu al-farah bimakruhi al-ghair bimakruhi al-adu. Maka seorang musuh bergembira di samping mereka ingin menimpahkan kejelekan kepada musuhnya, dalam hal ini orang-orang kufar atau selain al-muslimin, mereka ingin menimpahkan kejelekan pada kaum muslimin. Tapi di waktu yang sama mereka juga bergembira dengan kejelekan yang bukan dari mereka. Tapi ketika mereka melihat kejelekan atau musibah yang ada pada kaum muslimin, maka mereka bergembira. Inilah syamatat al-a'da. Maka Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan syamatah yang muncul dari musuh-musuh Islam tersebut. Wa hadza yatadammanu ma'na طلب حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده المؤمن. وهذا دعاء ini, doa meminta perlindungan dari syamatat al-a'da, yatadamman ma'na talabi hifz Allah subhanahu wa ta'ala li'abdihi al-mu'min. Doa tersebut terkandung di dalamnya makna talab hifz Allah subhanahu wa ta'ala li'abdihi al-mu'min. Terkandung di dalamnya makna meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang mukmin. Baik penjagaan tersebut dalam agamanya, hartanya, kesehatannya dan lain sebagainya. Meminta perlindungan dari syamatatul a'da, terkandung di dalamnya meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba tersebut, seorang mukmin tersebut, yang meminta dilindungi dari syamatat al-a'da. Lianna baqa'ahu 'ala al-hifdhi fi hadhihi al-ashya', lianna baqa'ahu 'ala al-hifdhi fi hadhihi al-ashya', la yakunu lil-'aduwwi majalun lis-syamatah. Lianna baqa'ahu 'ala al-hifdhi fi hadhihi al-ashya', la yakunu lil-'aduwwi majalun li asy-syamatah. Karena ketika seorang hamba terus menerus dalam penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara tersebut, dari seluruh perkaranya, baik itu agamanya, hartanya dan lain sebagainya, selama hamba tersebut dalam penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia selalu mendapatkan kebaikan. Fala yakunu lil aduwi majal li ashamata. Maka tidak ada kesempatan bagi mereka, musuh-musuh Islam, untuk melakukan ashamata, untuk bergembira dari kejelekan hamba tersebut. Ini makna at-ta'awud min shamatatil a'da. Jadi ketika dia meminta perlindungan dari min shamatatihim, maka tergantung di dalamnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus menjaganya. Dan ketika hamba tersebut terus menerus dalam keadaan penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kesempatan bagi mereka untuk ashamata. Seperti disebutkan tadi dalam riwayat lain, ada tambahan wadaraki asyqa dan juga wajahdi albala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadhu min daraki asyqa. Wa hadha fihi at-ta'awudh billah 'azza wa jalla min an yudrika العبد الشقاء. Maksud atau makna dari berlindung dari daraki الشقاء adalah التعوذ بالله عز وجل من أن يدرك العبد الشقاء. Meminta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba ditimpa الشقاء, kesusahan. وَجَهْدِ الْبَلَاءِ وَكَانَ يَتَعَوَّذُ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ أي شِدَّةُ الْبَلَاءِ وَمَا يُصِيبُ الْإِنسَانِ بِسَبَبِ الْبَلَاءِ مِنْ جَهْدٍ وَشِدَّةٍ وَمَشَقَّةٍ. Nabi SAW juga berlindung dari جَهْدِ الْبَلَاءِ, yaitu apa yang menimpa seseorang. بِسَبَبِ الْبَلَاءِ, dikarenakan الْبَلَاءِ, dari kesusahan dan juga masyaqqah. Fakana sallallahu alaihi wasallam yata'awad min hadihil arba'ah, min su'il qada' wa shamatatil a'da' wa daraki asyaqa' wa jahdi albala'. Wa syahidu minal hadith ma yata'allaku bi albab. Kana sallallahu alaihi wasallam yata'awad min shamatati al-a'da. Kemudian disebutkan oleh beberapa syurrah tentang kaitannya al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan bab tentang shamatatul a'da atau at-ta'awud billahi subhanahu wa ta'ala min shamatatil a'da, setelah menyebutkan bab-bab atau beberapa bab sebelumnya tentang as-sibab wa itlaqu misal kalimat an-nifaq wal kufur dan lain sebagainya sesama muslim. Disebutkan oleh beberapa syurrah makna atau faedah kaitannya al-imam al-Bukhari membawakan bab ini setelah bab-bab yang sebelumnya. Qala munasabatu hadha, munasabatu hadha at-ta'awudh, munasabatu hadha at-ta'awudh fi tamami tarajimi adida fi at-tahdhiri min as-sibabi ورمي المسلم بالنفاق والكفر إلى غير ذلك مناسبة هذا التعوذ في تمام تراجم عديدة في التحذير من السباب ورمي المسلم بالنفاق والكفر إلى غير ذلك kaitannya meminta perlindungan dari syamatatul a'da setelah menyempurnakan bab-bab atau beberapa bab tentang peringatan dari as-sibab wa ramyil muslimi bin nifaq wal kufri dan lain sebagainya. Hadhihi al-umur idza dabbat bainal muslimin wa kathurat fihim. Hadhihi al-umur, perkara-perkara ini, as-sibab wa ramyil muslimi bin nifaq wal kufr dan lain sebagainya yang sudah lewat dalam beberapa bab. Idza dabbat bainal muslimin wa kathurat fihim wa fashat, apabila perkara-perkara ini banyak terjadi pada kaum muslimin dan tersebar pada mereka, yakunu bihi shamatatul a'da, akan terjadi dengan sebab tersebut saling mencela di antara kaum muslimin, saling melemparkan tuduhan-tuduhan dengan nifaq wal kufur wal bid'ah dan lain sebagainya, maka akan terjadi dari musuh-musuh Islam syamatah. Dari musuh-musuh Islam akan terjadi asyamatah. Fayashmat bihim aduwuhum. Liannahu asbahal muslimun ba'suhum bainahum. Li'annahu asbahal muslimun ba'suhum bainahum. Akan terjadi asyamatah dari musuh-musuh Islam, dikarenakan kaum muslimin permusuhan mereka sekarang di antara mereka sendiri. Maka mereka akan bergembira. Mereka akan bergembira dengan musibah dan juga bala dari bab ini, yaitu bab as-sibab wa ramyil muslimi bin nifaq wal kufur dan lain sebagainya. Ini makna yang disebutkan oleh beberapa syurah atau kaitan bab ini setelah bab-bab yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Atau kesimpulannya, kenapa disebutkan bab tentang syamatatul a'da, tentang meminta perlindungan dari syamatatul a'da, setelah menyebutkan bab-bab yang sebelumnya dari yang berkaitan dengan as-sibab wa ramyil muslim bin nifaq wal kufur dan lain sebagainya? Karena di antara yang membuat, yang membuka peluang bagi mereka untuk melakukan asy-syamatah adalah terjadinya as-sibab wa ramyil muslim bin nifaq wal kufur dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Inilah perkara-perkara yang Nabi SAW meminta perlindungan darinya, dan yang berkaitan dengan bab adalah karena Nabi SAW yata'awwad min syamatatil a'da. Thumma qala syarihu rahimahullahu ta'ala, kemudian asy-syarih, pensyarah yang kita baca yaitu asy-syekh Zaid al-Madkhali rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang hadis tersebut, makna dan juga faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut. Qala al-muradu bi su'il qada huwa ma yasu'ul insan wa yahzunuhu mimma qaddarahu Allahu 'alayhi min al-masa'ibi wan nakabat. Wa kana al-wajibu 'alayhi at-taslimu lima qadahu Allahu wa qaddarahu wa 'amila al-asbab التي يزول بفضل الله ثم بها سوء القضاء والقدر ويستحب في حقه الصبر والاحتساب. Yani maukan dengan su'ul qada, kata beliau rahimahullah ta'ala, adalah musibah-musibah atau kesulitan-kesulitan yang menimpa seorang hamba yang dia merasa susah dengan ketetapan tersebut. Seorang makhluk tersebut merasa susah, merasa berat dengan ketetapan tersebut. Maka wajib baginya untuk menerima. Menerima dan tidak mengeluh atau bahkan marah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang dia melihatnya itu adalah keputusan yang berat atau keputusan yang susah. Dan hendaknya dia mengamalkan sebab-sebab yang dengannya akan terhindar dari keputusan atau takdir-takdir yang dia melihatnya atau merasanya itu adalah takdir yang berat atau susah. Yaitu sebagaimana dibimbingkan oleh Nabi SAW adalah dengan cara at-ta'awuz billah min su'il qadha, dengan cara meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muradu bi syamatatil a'da farhuhum bima yanzilu 'ala al muslimin min masa'ib wa nakabat tukaddiru 'alaihim safu 'aishihim wa yalhaquhum bi sababiha ad-darar. المراد بشماتة الأعداء فرحهم بما ينزل على المسلمين من مصائب ونكبات تكدر عليهم صفو عيشهم ويلحقهم بسببها الضرر. يعني موقع dengan شماتة الأعداء adalah kegembiraan mereka, musuh-musuh Islam, dengan apa yang menimpa kaum muslimin dari musibah-musibah, kesulitan-kesulitan yang mengkeruhkan kehidupan mereka, dan juga apa yang muncul dengan sebab tersebut, ad-darar, dan juga ad-darar yang muncul disebabkan oleh perkara-perkara tersebut, musibah-musibah tersebut. Qala ala wa inna min fadlillahi 'alal mu'minin annahum tamayyazu bil imani bi qada'illahi wa qadarih. Akan tapi diingatkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullahu taala bahwasanya kaum muslimin bifadlillah subhanahu wa taala mereka tamayyazu, mereka berbeda dengan orang-orang yang lainnya, yaitu dengan cara menerima atau beriman kepada qadaullah wa qadaullah, beriman dengan qadaullah subhanahu wa taala dan juga takdirnya. Ja'ilina nasba a'yunihim قول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا كما وضعوا نصب أعينهم قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك وقوله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Jadi diingatkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah taala bahwasanya walaupun musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin bergembira ketika kaum muslimin tertimpa musibah dan lain sebagainya, akan tapi kaum muslimin berbeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Mereka beriman dan menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka memerhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan mengimani, kemudian mengamalkannya. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa kana amrullahi qadaran maqdura. Mereka juga mengimani dan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'alam anna ma asabaka lam yakun liukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liusibak. Dan juga beriman dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar, fakana khairan lah. Maka ketika seorang mukmin beriman dengan hadis-hadis dan juga ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mereka mengamalkannya, maka akan tertutup peluang bagi mereka untuk menertawakan dan bergembira dengan apa yang menimpa kaum muslimin. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wa yustafadu min hadzal hadits awalan wujubul iman bil qada'i wal qadar 'ala al wajhi al mashru', wajibnya beriman dengan al qada' wal qadar dengan cara yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau beriman dengan al-qadha wal qadar dan menghindari su'ul qadha dengan cara ad-du'a dan juga mengamalkan sebab-sebab yang diperbolehkan. Thaniyan masyru'iyyatu al-isti'adah min kulli su'in wa syarr idh la ghina li makhluqin 'an lutfillahi bihi fi umuri dinihi wa dunyah idh fil isti'adati rujuun wadihun ila Allah alladhi yufarrijul kurubat wa yadfa'u as-su' wa yuqdi al-hajat wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Dan disyariatkan pula al-isti'adah, meminta perlindungan dari kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan dan juga asyar, karena tidak ada dari makhluk yang merasa cukup dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka disyariatkan untuk terus-menerus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan membukakan kesulitan-kesulitan. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal ya'lamul mu'minu 'ilmal yaqin anna 'adawatal 'adu bi jami'i ashkaliha la tadurruhu illa bima qaddarahu al-qadir subhanahu wa ta'ala alladhi yamliku at-tasarruf bi qudratihi wa hikmatihi wa fadlihi wa rahmatihi yaf'alu ma yasha wa yahkumu ma yurid wa huwa al-waliyyul hamid. Kemudian Asy-Syarih rahimahullahu taala mengingatkan lagi bahwasanya seluruh apa yang terjadi adalah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dengan hikmah dan juga dengan rahmah. Baik, nahtafi bi hadzal qadar wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.